مسلم كتاب قسامة والمحاربين والمحاربين والقصص والديان. باب yang kedua, باب حكم المحاربين والمرتدين. حكم المحاربين والمرتدين, حكم yang berlaku untuk orang yang muharibin, muharibin orang yang melakukan hirabah, di sini diartikan penyamun, ya. Kemudian orang dan hukum orang-orang yang murtad. Ya. Al-hirabah, ya, al-hirabah yang diartikan dengan penyamun ini, sebenarnya menerjemahkan dia sebagai penyamun salah satu dari bahagian maknanya. Nah, tidak tidak semua tidak atau tidak mewakili nama arti penyamun itu kata-kata hiraba. Hiraba adalah tindakan pengerusakan di muka bumi yang terkumpul di dalamnya adalah perampokan, mengambil harta orang lain dengan kekuatan, ya, dengan kekerasan, kemudian membunuh, ya, kemudian mencederai. Dan bahkan di situ ada juga lirtidan, yaitu murtad dari agama, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari kebaikan di mana mereka diobat sehingga sembuh, kemudian mengambil harta zakat berupa hewan-hewan, kemudian menyakiti, ya, mencederai para pengembala dengan mencongkel mata mereka dan yang lainnya, kemudian murtad dari agama. Murtad dari agama, ini beberapa unsur yang ada dalam istilah muharibin, ya, beberapa unsur yang ada di dalam makna al-hirabah atau al-muharabah, yang secara khusus Allah turunkan hukuman untuk mereka. Sementara murtad, ya, nanti akan kita katakan bahwasanya tidak semua yang ada dalam penetapan hukumnya diterapkan untuk satu orang, ya, untuk satu orang. Karena para ulama juga berpendapat tentang penerapan hukum yang berbagai, ada dibunuh, kemudian disalib, ya, kemudian diasingkan di muka bumi, seperti dalam surat Al-Ma'idah 33 itu, ya, Al-Ma'idah 33. Jadi penghususan murtad dalam kasus, kalau dibawakan ke kasus yang terjadi di zaman Nabi, kisah Uraniyin, itu salah satu dari kesalahan mereka, ya, yang mereka lakukan di samping mereka merampok, membunuh, ya, kemudian murtad, ya, salah satu dari kesalahan yang mereka lakukan. Maka hukuman yang diterapkan oleh Nabi berat dan sangat berat. Nanti akan kita ketahui dalam hadis-hadis yang kita baca. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor berapa? 4284. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Abu Bakr ibnu Abi Syaibah kilahuma an Husaimin wal lafdhu li Yahya qala akhbarana Husaimun an Abdul Aziz ibn Suhaib wa Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya dari Anas bin Malik, anna nasan min Uraina, ya, ada orang-orang dari kabilah Uraina. Maka kisahnya namanya kisah Uraniyin, masyhur dengan kisah Uraniyin, yaitu di orang-orang dari kabilah Urainah. Mereka ini qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, datang untuk tinggal di kota Madinah, datang untuk tinggal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Fajtawauha, ya. Lalu mereka tidak sesuai, tidak cocok, ya. Karena Madinah itu asalnya di sana ada wabah, wabah yang bila mana ada orang asing tinggal di sana akan ditimpa oleh wabah ini, penyakit yang berbahaya, ya. Jadi ketika orang-orang dari kabilah Urainah ini datang ke Madinah untuk berdomisili di sana, ingin dekat dengan Nabi, dan mereka baru masuk Islam, ya, ternyata mereka tidak cocok tinggal di sana. Fajtawauha, akhirnya mereka sakit-sakitan. Semua sakit-sakitan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan mereka jalan keluar, solusi. In syi'tum an takhruju ila iblis shadaqah. Karena mereka sudah berupaya untuk berobat, ternyata juga tidak ada hasilnya. Maka Nabi SAW mengatakan, jika kalian mau untuk keluar menuju tempat pengembalaan ibil unta sedekah, unta zakat, ya. Karena memang dikhususkan tempatnya, ada pengembalanya, ada yang mengurusinya, ya. Berarti ada petugas-petugas dan ada karyawannya, ada pegawai, ya. Fatashrabu min albaniha wa abwaliha. Lalu kalian minum dari susunya, susu unta, dan juga air kencingnya. Azzakumullah. Ya, jadi itu yang diperintahkan oleh Nabi. Makanya minum air susu dan juga air kencing ini salah satu bentuk pengobatan yang ditawarkan oleh Nabi, terkhusus untuk penyakit yang menimpa mereka-mereka yang ada di Madinah dan tidak sesuai tinggal di situ, tidak cocok. Ya. Banyak, ada sebagian orang yang mengingkari hadis ini. Ya. Tetapi ini hadis sahih, riwayat Muslim. Ya. Fafa'alu, maka mereka pun memenuhi apa yang diminta oleh Nabi. Mereka berangkat ke tempat pengembalaan unta zakat atau unta sedekah, dan mereka lakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi, meminum dari susu dan air kencing unta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Fasahhu, dan dengan izin Allah mereka sembuh, ya. Setelah mereka sembuh, karena jauh dan mereka tetap berada di sana, thumma malu ala ru'an, kemudian mereka pun mulai melakukan atau berupaya untuk menyakiti, ada keinginan terbujuk, ya, oleh rayuan setan, lalu mereka melakukan perbuatan menyeleweng dan menyimpang dari kebenaran terhadap para pengembala, ar-ru'at pengembala. Faqataluhum, maka mereka pun membunuh para pengembala. Di sini membunuh, dalam riwayat lain ada tambahan, di samping membunuh mereka juga, ya, mengambil atau mencongkel mata-matanya. Wartaddu anil Islam, ya, jadi mengingkari kebaikan, mereka berobat gratis sembuh, ya, kemudian membunuh para pengembala dan melakukan tindakan biadab terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, murtad, wartaddu anil Islam, dan mereka murtad dari agama Islam. Wasaqu zauda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka giring unta itu semua. Unta itu kalau sudah dipegang, sudah dikendalikan ketuanya, maka semua bisa ikut. Ada, maka penggembala itu ada yang dijadikan sebagai penggiring semua unta-unta yang lain. Ya, itu saja dibawa, maka yang lain akan mengiringi kemanapun yang dibawa itu pergi, unta yang dijadikan sebagai penggiring. Maka mereka pun membawa unta-unta Rasulullah SAW. Dinisbatkan unta ini kepada Nabi karena Nabi yang mengatur, Nabi yang membagi, Nabi yang diperintahkan untuk mengumpulkan zakat, bukan milik Nabi semuanya. Ya. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita perbuatan mereka ini kepada Nabi. Faba'atsa fi atharihim, maka Nabi mengirim untuk mengejar mereka. Ya, mengirim beberapa orang untuk mengejar mereka. Dan berhasil ditangkap. Fa'utiya bihim, dan dihadapkanlah mereka. Lalu Nabi SAW melakukan hukum, memberikan hukuman-hukuman berikut ini. Faqata'a aydiyahum, Nabi SAW pun memotong tangan-tangan mereka. Wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka. Wasamala ayunahum, dan Nabi mencongkel mata-mata mereka. Watarakahum fil harri, Nabi biarkan mereka terjemur di tengah panas. Hatta matu, hingga mereka meninggal. Dan ini keputusan bukan Nabi yang menetapkan, tetapi dari Allah. Itu ayat Al-Maidah ayat 3 itu, ayat 33. Diterapkan oleh Nabi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka ini. Ya. Ini yang dimaksud dengan had hirabah atau muharabah. Walaupun nanti para ulama kaum muslimin berbeda pendapat apakah ini berlaku sebelum turunnya hukuman qisas, ya, atau hukumannya itu disesuaikan dengan pelanggaran. Kalau hanya dia sekedar mencuri, ya, maka dipotong tangannya saja. Kalau hanya sekedar membunuh, maka dibunuh saja. Kalau hanya sekedar ikut serta, maka nanti ada hukumnya di asingkan di muka bumi, artinya tidak dipertemukan, diasingkan. Kalau sekarang ini di penjara. Au yunfau minal ardi, diasingkan, dijauhkan dari manusia. Pada umumnya ini di antara rincian hukuman-hukuman yang diberikan atau yang ditetapkan oleh Allah dan diterapkan oleh Nabi. Para ulama, ulama kaum muslimin berbeda pendapat apakah secara keseluruhan diterapkan untuk satu orang karena mereka banyak. Ya. Atau ya, disesuaikan dengan pelanggaran. Atau disesuaikan dengan pelanggaran karena tidak semua yang membunuh. Ya. Dari mereka semua kan mungkin satu orang atau dua orang yang membunuh, yang lainnya hanya mengambil. Ya. Atau mungkin yang murtad, tidak semua yang murtad. Jadi orang per orangnya didetilkan dengan hukuman tadi. Ada yang dibunuh, ada yang di potong tangannya. Ya. Ini ketika mereka berbuat perbuatan yang benar-benar biadab tadi, maka yang pantas untuk mereka dapatkan seperti itu. Dan Allah Maha mengetahui ketika menetapkan hukuman ini, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Jadi itu hadis yang pertama yang menjelaskan tentang hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan beberapa tindakan kekerasan, pelanggaran-pelanggaran, dan kita akan baca surat Al-Maidah itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم المائدة 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Artinya, sesungguhnya balasan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, ya, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Ini, ya, hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Untuk mereka-mereka ini Allah Subhanahu wa taala terapkan hukumannya. Cuma seperti yang kita sampaikan tadi, para ulama berbeda pendapat apakah hukuman ini mansukh, ya, dengan turunnya ayat qisas, dengan turunnya hukuman mencuri secara khusus, ya, dengan turunnya hukuman ta'zir yang diberikan kebebasan kepada penguasa kaum muslimin untuk menetapkannya. Ya, ini yang diperselisihkan para ulama. Tapi untuk kasus tadi turun ayat ini, dan kasusnya tidak berulang. Kasus Urani ini satu-satunya, dan turun ayat ini sebagai hukuman untuk mereka, dan bahkan diterapkan oleh Nabi sebagaimana diceritakan oleh Anas ibn Malik di sini. Nabi SAW potong tangan-tangan mereka, potong kaki mereka, dan bahkan dicongkel kornea mata mereka, kemudian dijemur sampai mereka meninggal dunia. Dan sebagian riwayat mereka minta makan tidak dikasih makan. Ya, mungkin penilaian kita ini cukup sadis, ya, tetapi hukuman tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesadisan mereka. Ya, atas kesadisan mereka juga. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ya, balasan sesuai dengan amalan. Dan ini membuat orang-orang yang ingin berbuat sadis itu juga, yang lainnya yang ingin berbuat sadis akan merasa khawatir, akan juga merasa takut bila mana hukumannya di hadapan mereka seperti itu. Tetapi kalau seandainya sampai seperti itu juga tidak ditetapkan hukuman yang menakutkan, maka masih banyak orang yang ingin berbuat yang sama, ya. Apalagi kalau mereka merasa saya membunuh nanti saya akan keluar juga dari hukuman, selesai membunuh lagi, selesai membunuh lagi. Makanya penerapan hukum qisas, membunuh orang yang membunuh dalam agama kita, itu ternyata kata Allah adalah kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan kalian akan mendapatkan kehidupan, artinya orang akan merasa aman, manusia akan merasa nyaman, tentram, dan tidak khawatir disakiti oleh orang ketika diterapkan hukum qisas. Ya, orang yang hendak membunuh dia khawatir. Kenapa sekarang orang membunuh? Karena dia merasa dia akan bisa juga hidup lama. Ya. Dan bahkan orang sudah berkali-kali membunuh. Bunuh ini kemudian dia dihukum, selamat lagi, membunuh lagi dia. Tapi kalau seandainya dia ketika membunuh dibunuh, maka dia akan berupaya untuk tidak melakukan pembunuhan. Khawatir kalau dia dibunuh, karena yang pembunuh itu juga takut mati. Ya. Pembunuh itu juga takut mati. Jadi intinya seperti itu. Apa yang diterapkan oleh Nabi kepada mereka ini karena perbuatan sadis mereka. Dan itu belum lagi di akhirat. Sementara manusia ini di mata Allah adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Ya. apalagi kaum muslimin, sangat mulia. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hancurnya semua alam ini, ya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada matinya seorang muslim tanpa ada penyebabnya, meninggalnya, dibunuh atau terbunuhnya seorang muslim. Bayangkan, Islam itu tidak membenarkan pertumpahan darah sama sekali dengan pertumpahan yang batil. Ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seorang muslim, jiwa seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Makanya untuk pembunuhan seperti ini dan penganiayaan dan harta seorang muslim juga terhormat. Makanya Islam datang, diturunkan oleh Allah untuk menjaga, kata ulama fikih, dinamakan dengan ad-daruriyatul khams, yaitu pokok kehidupan yang lima. Yang pertama harta, jiwa, akal, keturunan. Ya, ini diantara yang dijaga oleh Islam dengan syariatnya. Maka ia mengharamkan pembunuhan, mengharamkan pengambilan, perampasan harta dengan cara yang batil, mengharamkan segala yang menghilangkan akal. Diharamkan oleh agama kita. Meminum minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal, diharamkan. Karena Islam ini menjaga akal. Bagaimana akal itu normal, sehat, berpikir dengan wajar. Ya. Bagaimana darah jangan tidak tertumpah walau setetes pun dengan cara yang batil, maka diharamkan untuk menyakiti. Iyyakum wadzulma, jauhilah oleh kalian tindakan kedzaliman. Nabi mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kedzaliman itu kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Ya. Bahkan kehormatan seorang muslim dilindungi oleh agama. Ya. Kehormatan seorang muslim dan juga manusia secara umum dilindungi oleh agama Islam. Jadi Islam datang untuk membentengi, menjaga tonggak-tonggak kehidupan manusia. Makanya dia mengharamkan kedzaliman, mengharamkan pertumpahan darah, mengharamkan perampasan harta dan seterusnya. Makanya di sini ketika orang-orang tadi berlaku yang melakukan tindakan yang sadis, biadab, jauh dari tidak berperi kemanusiaan, ya, maka Islam turun, ya, dengan hukuman yang setimpal dengan itu, hukuman yang setimpal dengan itu, agar mereka yang akan yang berkehendak dan berangan-angan, berkeinginan untuk melakukan hal yang sama, takut. Jadi hukuman yang terapkan Islam itu memberikan rasa takut, memberikan efek jerah, dan sekaligus mungkin sebagai pelepas tuntutan di akhirat. Ya. Tadi kenapa diancam oleh Allah mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih? Karena mereka murtad. Ya. Mereka kalau hanya sekedar dosa besar itu saja, nah, tentu dosa besar bila mana ditetapkan hukumannya di dunia akan menghapus dan lepas dari tuntutan di akhirat. Ya. Kalau diterapkan hukuman yang ditentukan oleh Allah di dunia, maka tidak ada tuntutan di akhirat. Bila mana seorang pencuri dipotong tangannya di dunia, nanti dia akan tidak siksa di akhirat. Tetapi kenapa dalam ayat 33 tadi Allah mengatakan di akhirat mereka akan dapat siksa dan pedih? Karena mereka meninggal atau mereka melakukan dosa yang sangat besar, itu murtad dari agama Islam. Ini dosa yang luar biasa, membuat seseorang itu kekal di neraka, abadi di neraka. Karena melepaskan atau melepaskan karcis untuk masuk surga. Karcis untuk masuk surga Islam, iman. Nah, itu yang dilepaskannya sehingga dia tidak mungkin masuk surga. Maka diancam dengan ancaman tadi. Walaupun mungkin membunuh, ya, para ulama ahlu sunnah mengatakan ini dosa tidaklah mengkafirkan selama tidak menghalalkan. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini pendapat yang satu-satunya benar. Yang selain dari ini menyimpang. Seperti pendapat Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Ini batil. Ya. Begitu juga Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar yang mukmin muslim, keluar dari iman dan tidak masuk kepada kekufuran di dunia. Jadi dia berada di tengah-tengah. Di dunia dia tidak muslim, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Tetapi nanti kalau mati dalam keadaan demikian, maka sama pendapatnya dengan khawarij tadi. Masuk neraka, kekal di neraka. Lihat batilnya. Oleh sebab itu mereka berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dan mereka gunakan ideologi ini untuk mengkafirkan penguasa. Sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan hampir semua sahabat dikafirkan oleh mereka. Karena mereka mengatakan ini melakukan dosa besar. Ya. Mereka bunuh kaum orang-orang yang beriman, sementara mereka sama sekali tidak membunuh orang-orang yang mereka tinggal, yang bertetanggaan dengan mereka dari orang-orang kafir. Makanya Nabi mengatakan yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Mereka, sasaran mereka, target mereka kaum muslimin yang berdosa besar, bunuh ya, kafir. Sementara kaum muslimin tentang dosa-dosa tadi, membunuh, merampok ya, itu dosa-dosa yang dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dosa besar, dan besarnya ancamannya sangat keras, apalagi membunuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengancam dosa membunuh dengan lama di neraka. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka kekal. Kata kekal di sini ancaman bahwasanya mereka sangat lama nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang ini, orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, menjadikan dalil itu kan buktinya Allah mengancam kekal neraka. Tetapi para ulama al-sunnah mengatakan digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka dengan ayat-ayat yang lain, maka itu bukan maknanya kekal selama-lamanya, tetapi lama ya, lama di neraka. Mereka datangkan ayat yang lain seperti surat Al-Hujurat. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok besar di tengah kaum muslimin saling berperang, ya, maka damaikan antara mereka. Allah mengatakan mereka tetap mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Allah katakan mereka mukmin sementara kalian keluarkan dari iman, padahal mereka berperang. Ya. Ini dari kumpulan dalil-dalil, maka para ulama al-sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidaklah keluar dari Islam. Bukan meremehkan dosa besar, tidak. Tetapi ini hukum agama. Ya. Jadi kembali kita kepada dalil tadi, di situ ada murtad. Ya, salah satu dia yang mereka lakukan murtad. Kemudian dosa-dosa yang lain itu ditetapkan hukuman. Makanya Nabi SAW potong tangan mereka, potong kaki mereka. Ya. Ini tindakan sadis itu dibayar dengan sadis, dibalas dengan sadis. Karena itu yang berhak mereka dapatkan. Bagi mereka yang tidak melakukan, tentu mendapatkan keindahan dan kenikmatan Islam. Jadi ancaman itu, penerapan hukum itu adalah untuk memberikan ancaman bagi mereka yang hendak yang berniat untuk melakukan, akan mendapatkan hukuman yang sama. Itu riwayat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan berikutnya 4285. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أكل ثمانية. يعني أنس bercerita ada beberapa orang yang jumlahnya 8 orang dari Bani Uqal. Ya. Dari Bani Uqal. Yaitu Urainah tadi. Ya. Qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menjumpai Nabi Fabayauhu alal Islam. Lalu mereka berbaiat untuk masuk Islam. Fastawkhamu al-ardha. Setelah mereka baiat dan masuk Islam, mereka tinggal di Madinah dan mereka tidak sesuai dengan cuaca Madinah. Tidak sesuai dengan keadaan di Madinah, hidup di Madinah, maka mereka wasaqimat ajsamuhum. Dan mereka pun sakit badan-badan mereka. Fasyakau ila dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka melaporkan itu kepada Nabi. Faqala, maka Nabi berkata, ala takhrujuna ma'ara'ina fi iblih? Maukah kalian untuk ikut keluar bersama pengembala-pengembala kami menuju tempat unta mereka? Fatusibuna min abwaliha wa albaniha. Lalu kalian mendapatkan air kencing dan air susu unta-unta tersebut untuk diminum. Faqalu bala, kata mereka siap. Fakharaju, maka pun mereka keluar. Fasharibu min abwaliha wa albaniha, maka mereka pun minum dari air kencing dan susu unta tadi. Ya. Fasahhu, maka mereka pun sembuh. Faqatalur ra'iya, dan mereka bunuh para pengembala. Wataradul ibila, dan mereka bawa lari ya unta-unta. Fabalagha dhalika Rasulullah SAW, maka sampai berita itu kepada Nabi SAW. Faba'atha fi atharihim, karena Nabi kirim pasukan untuk mengejar mereka. Faudriku, lalu mereka tertangkap. Faji'a bihim, dan dibawa menghadap Nabi. Fa'amara bihim, maka Nabi tetapkan, putuskan untuk mereka. Faquti'at aydihim wa arjuluhum, ya, dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wasumira a'yunuhum, dan dicongkel mata mereka. Thumma nubithu fi syamsi, mereka dihukum, dijemur di panas, di panas matahari. Hatta matu, sampai mereka meninggal. Waqala ibn Sabbah fi riwayatihi wattaradu an-na'ama waqala wasumirat a'yunuhum, dan mereka membawa, melarikan para melarikan unta-unta ya sedekah, kemudian wasumirat, ini antaranya, kemudian dicongkel mata mereka. Ini hukuman yang ditetapkan oleh Nabi untuk mereka ya. Dipotong tangan, kaki, dicongkel, kemudian proses pembunuhannya dijemur ya. Dalam riwayat yang lain akan kita temukan nanti, akan ketika mereka minta makan, para sahabat tidak mau memberi mereka makan. Dan ini sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan kepada para pengembala, dan juga merampas harta yang bukan hak mereka, kemudian murtad dari agama. Dan itu satu-satunya kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian para ulama ini mengatakan mansuh, hukumannya dihapus karena telah turun qisas. Ya. Telah turun qisas, telah turun secara khusus pemotongan tangan pencuri. Ya. Ya, dan seterusnya, dan hukum pembunuhan untuk orang yang murtad ini juga telah turun setelahnya. Ini hadis yang ketiga atau yang kedua. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga di bawah bab ini, 4286. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Abi Raja maula Abi Qilabah qala qala Abu Qilabah haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima ala Rasulullah sallam qaumun min Uqlin aw Urayna, ya, Uqlin dengan Urayna sama. Fajtawu al Madinah, lalu mereka merasa mereka tidak sesuai dan cocok tinggal di Madinah. Akhirnya mereka sakit. Fa'amara lahum Rasulullah SAW biliqahin, maka Nabi perintahkan untuk mereka untuk datang ke peternakan unta, ke tempat pengembang biakan unta. Unta zakat itu dikembang biakan. Fa'amarahum an yasrabu min abwaliha wa albaniya, Nabi perintahkan mereka untuk minum dari air kencing dan susu unta, di makna hadis Hajjaj bin Abi Utsman. Selanjutnya sesuai dengan hadis sebelumnya, qala wa sumirat ayunuhum wa ulqu fil harra yastasquna fala yusqaun. Ini tadi. Ya, mereka diletakkan di tengah panas, mereka minta minum tidak diberi minum. Sebagai hukuman untuk apa yang mereka lakukan dari kesadisan dan kebiadaban, dan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk dosa yang sesuai ya dengan hukuman tersebut. Nah, dengan hukuman tersebut memang dalam menerapkan hukuman di dunia, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah, Allah ingatkan kaum muslimin ketika menerapkan itu jangan sampai ada rasa kasihan. Ya. Wala ta'khudzukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kalian dihinggapi oleh rasa kasihan terhadap orang-orang yang dihukum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau diimani maka yang paling penyayang Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha dahsyat hukumannya untuk orang yang berhak mendapatkan hukuman. Dibandingkan dengan siksa neraka, maka tidak apa-apanya apa yang tadi dijelaskan dalam hadis. Di neraka itu luar biasa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan orang-orang yang beriman bahwasanya dia syadidul iqab. Sangat keras hukumannya. Ya, sangat maha perkasa azizun. Kemudian dzuntiqam, Allah Subhanahu wa taala pasti membalas apapun yang dilakukan dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan hukuman neraka itu sangat keras sekali. Apinya saja itu sudah luar biasa, belum lagi siksaan-siksaan di dalamnya. Bahkan rantainya, sebagaimana jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, bahwasanya mereka dibelenggu, ya diikat tangan dengan kakinya di ke belakang ke punggung, kemudian dirantai, dililit badan mereka dengan rantai, kemudian nanti disisakan rantai yang panjang itu untuk sebagai penarik badan mereka. Ini antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang berhak mendapatkannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, Maha pengasih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tindakan kezaliman dari dirinya. Allah berfirman dalam hadis kursi, ya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan tindakan kezaliman atas diriku. Hukuman tadi bukan sebuah kezaliman. Karena Allah Maha adil. Aku telah tetapkan atau telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian perbuatan yang haram. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi apa yang tadi kita dapatkan itu membuktikan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang Ia tetapkan untuk orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman yang tadi. Ya. Sementara manusia masih banyak kritikan-kritikannya kepada hukum Allah. Ya, kisos saja itu dianggap ya hukuman yang sadis. Ya. Kisos saja hukuman yang sadis. Ya. Kemudian hukuman rajam untuk pezina yang sudah menikah sadis. Makanya Islam ini menurut tuduhan mereka adalah agama yang keras. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwasanya Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil, Maha bijaksana. Jadi hukuman yang diturunkan oleh Allah tadi itu adalah kemahabijaksanaan Allah. Adalah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan oleh nabi yang tidak pernah menyakiti siapapun juga dan apapun juga. Jangankan manusia, hewan pun tidak pernah tersakiti oleh Nabi SAW. Mana mungkin dia melakukan tindakan kedzaliman dengan cara menghukum mereka-mereka ini dengan hukuman yang mungkin ketika kita membacanya, oh ini sadis sekali. Ya. Ternyata yang menerapkannya adalah manusia yang tidak pernah tersakiti olehnya hewan, seekor hewan pun. Apalagi manusia. Ya, dia tidak, sebagaimana diceritakan dalam kitab yang kita baca di bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah memukul seorang budak pun dan seorang wanita pun. Ya, tidak pernah memukulnya. Kecuali di medan perang itu pun hanya beberapa kali saja. Dalam sejarah peperangan Nabi hanya satu orang yang terbunuh oleh Nabi. Itu pun ketika dia menyerang. Ya. Dalam medan perang pun nampak kekasih sayang Nabi SAW. Apalagi di luar peperangan. Maka apa yang diterapkan tadi itu merupakan keadilan dan bahkan rahmat untuk manusia seluruhnya. Karena hukum Islam itu rahmat untuk manusia. Ya. Kata Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menyebarkan rahmat untuk sekalian alam. Jadi ini yang kita antisipasi. Jangan sampai pula kita merasa ini hukuman yang sangat sadis, dan ternyata ini adalah bukti dari kemahaadilan Allah, kemahapengasihan Allah Subhanahu wa taala, kemahapenyayangan Allah dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga yang menerapkannya siapa? Manusia yang paling sempurna kasih sayangnya. Tidak pernah, tidak ada satu pun yang tersakiti olehnya sampai makhluk Allah yang lain pun. Jangankan manusia. Jadi ketika dia terapkan itu adalah sebuah keadilan. Ya. Tapi kalau Nabi SAW haus darah, maka mungkin sebagian kita akan sahun saja menerapkan ini, memahami ini sebuah ajaran ya, sadisme yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, tadi yang kita katakan bahwasanya ini kasus satu-satunya di zaman Nabi. Ya. Kemudian para ulama dan di tengah-tengah perbedaan pendapat mereka, ada yang mengatakan ini hukum yang dimansukh, ya, hukum yang dihapus oleh Islam kemudian ditetapkan setelahnya hukum-hukum secara khusus, secara detail, membunuh ini hukumnya, merampok ini hukumnya. Ya, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Masih tersisa beberapa hadis? Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muadz bin Muadz" ها وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامة فقال أنبس قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا فقلت إياي حدثنا أنس حدث أنس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال أنبست سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا أنبس قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. إني حديث intinya sama dengan hari sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dan kita uraikan di sini. Insyaallah akan kita ulangi kembali membaca hadis yang sekarang ini pada pertemuan di awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.